الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من توفيق الله جل وعلا لنا أن وفقنا لحضور هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka kajiannya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, demikian pula bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau menyebutkan termasuk taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu tatkala Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bisa duduk dan hadir di majelis-majelis seperti ini yang disebutkan padanya nama-nama Allah dan disebutkan padanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min a'zami wasailis sa'adah, termasuk sarana mendapatkan kebahagiaan yang terbesar. فالوسيلة الثامنة يقول فيها السعدي رحمه الله. Maka wasilah yang kedelapan berkata Syekh Sa'di rahimahullah. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم. Dan termasuk sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan dan kegundahan. السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. Adalah berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan. وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. Dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. استفدنا من كلامه. Maka kita mengambil faedah dari perkataan beliau. أن الوسيلة الثامنة. Bahwasanya wasilah yang kedelapan. تشتمل على وسيلتين. Terkandung padanya dua wasilah. الوسيلة الأولى وسيلة الأولى السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. Berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan. الوسيلة الثانية وسيلة الأولى السعي في تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. Berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kaifa dhalik wa ma mithalu dhalik ayyuha as-sa'di? Bagaimana hal itu dan apa contohnya wahai as-sa'di? Al-jawab, maka jawabannya, qal, beliau mengatakan, wa dhalika bi nisyan ma madha alayhi min al-makarih allati la yumkinuhu radduha. Yang demikian itu dengan melupakan apa yang telah berlalu dari perkara yang dibenci dan tidak mungkin untuk ditolak. Yaqsidu rahimahullah, beliau menginginkan, أن هناك مصائب قد تحصل للإنسان. Bahwasanya di sana ada musibah-musibah yang dialami oleh seorang insan. وآلام dan rasa sakit. ومواجع dan مواجع dan hal-hal yang menyedihkan menjadikan seorang sedih. وأذن من بعض الناس gangguan dari sebagian manusia. توفي والده ووالدته meninggal ayahnya atau ibunya. توفي ابنه أو ابنه أو بنته meninggal anak laki-laki atau anak wanitanya. آذاه شخص وظلمه شخص واعتدى عليه seorang ada yang mengganggunya, mendoliminya dan menyakitinya. من أسباب السعادة maka termasuk sebab kebahagiaan أن تنسى ذلك engkau melupakan itu semua. لأنه لا يمكنك أن ترده وأن ترجعه وأن تصلحه. Karena engkau tidak mungkin untuk mengembalikan memperbaiki apa yang telah berlalu. لو بكيت بكاء شديدا ليلا ونهارا لن يرجع أبوك من قبره إلى الحياة. Sudah selesai. Najdu lahu birrahmah. Maka kita mendoakan kepada Allah untuk memberikan rahmat kepadanya. Al-adhiyah allati qabla 3 sanawat atau 6 sanawat. Intahat. Gangguan yang kita alami mungkin sudah 2 tahun atau lebih, sudah selesai perkaranya. Safhatun matwiyah. Maka ini lembaran kita tutup. Yumkin an astafida minha durusan fala aqabu fil akhtha'i sabiqah al-qadimah. Mungkin kita bisa mengambil darinya pelajaran-pelajaran sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan yang setelahnya. Lakin al-mushkilah anna ba'd an-nas yadhallu yatadhakkar wa yata'allam wa yatadajjar wa yajlibu li nafsihi al-humum wal-humum bima la yufiduhu shay'an. Akan tetapi sebagian manusia mereka terus-menerus mengingat-ingat itu semuanya sehingga menjadikan dia bersedih dan terus berasa berada dalam kegelisahan dan kesedihan. Laisa birrul walidain idza matu an taj'al al-hala status أو في الواتساب أمي وأمي واللوحات السوداء والدماء وهذه الأمور ليست هذه هي البر البر دعوات صادقة. Bukankah termasuk dari firul walidain engkau menulis di dalam status WhatsApp, wahai ibuku, engkau bersedih mengenang ibumu, bahwasanya ibumu ini begini dan begitu. Ini bukan termasuk firul walidain, namun firul walidain itu engkau mendoakan kebaikan dan rahmat untuknya. إذا أصابك هم أو غم فعندك رب ترجع إليه وتشكو إليه. Apabila menimpa dirimu kesedihan dan kegundahan, engkau memiliki Rabb Azza wa Jalla yang engkau kembali kepadanya dan mengadu berkeluh kesah kepadanya. عندك أذكار وأدعية تطرد الهم والغم وقد حفظنا على الله فيما سبق. Dan engkau memiliki zikir-zikir dan wirid-wirid yang dengannya bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan dan sebagainya telah berlalu dan kita sebutkan. Man yadhkuru lana haditsan wa dzikran fi hadha al-bab. Siapa yang ingat zikir atau hadis yang berkaitan dengan bab ini? Hunaka du'a wa dzikr mukhtasar jiddan dzakarnah. Di sana ada doa dan zikir yang ringkas yang telah kita sebutkan. نريد أن نحفظ في كل مجلس أو في كل لقاء أو لقاءين ذكرا من الأذكار. Kita menginginkan dari ikhwah menghafal satu zikir atau satu doa di satu majelis yang ada. Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Di antaranya Allahu Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Lau tahfaz Allahu yawm as-sabt. الله يوم الأحد استحفظها من ربي ربي لا أشرك به شيئا سيأتي الأسبوع القادم وأنت قد حفظته. Misalnya engkau menghafal yang di hari Sabtu Allah yang pertama, hari kedua hari Ahad engkau menghafal Allah, hari seterusnya engkau menghafal Rabbi dan seterusnya dalam satu pekan engkau akan menghafalnya secara lengkap. يجوز أن تدعو بما في قلبك. Maka boleh engkau berdoa dengan apa yang ada di dalam hatimu. Wa yajuzu an tunajiyahu bi lughatik. Dan boleh engkau berdoa kepadanya dengan bahasamu. Lakin laisa hunaka dawa. Laisa hunaka dawa'un a'zham min adwiyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada obat yang lebih mengobati dibandingkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal min al-maslahati والمنفعة إذا حفظت هذا الدعاء وجاءك هم أو غم أن تجعله في الحالة في الواتساب. Apakah bermanfaat tatkala menimpamu kesedihan, kegundahan, kemudian engkau hanya menulis doa-doa ini di dalam status WhatsApp? كثير من الناس الله ربي لا أشرك به شيئا في الواتساب. Banyak orang menulis di dalam statusnya doa ini Allah Rabbi la usyriku bihi. بعض الناس يفهم أنت تقول له للآخر أيها الناس أنا مهموم ومغموم. Sebagian manusia mungkin paham bahwasanya seakan-akan kau mengatakan wahai sekalian manusia ini aku sedang dalam keadaan sedih. هذا الذكر عظيم تردده في صدرك. Ini adalah zikir yang agung yang kau hendaknya mengulang-ulangnya di dalam hatimu. وتملأ به قلبك. dan engkau memenuhi hatimu dengannya. Tukarriruhu ala lisanik. Engkau mengulang-ulangnya dengan lisan. Istilzadan bi dzikrihi wa 'azamatihi subhanahu. Dan engkau merasakan kelezatan dengan mengingat dan berpikir kepada Allah. Wa ta'kidan lit tauhid. Dan semakin menguatkan tauhidmu. Laisa li an yuwadha fil halat. Laisa li an yuwadha fi halat al WhatsApp. Bukanlah dzikir ini sekedar alat yang dijadikan status pada WhatsApp misalnya. لأن هذا يخشى أن يكون من الشكوى إلى غير الله. أنا يجب حاطتك أن تناسب إذا بالكلم بسام kepada orang selain. إذن أردنا الوسيلة الأولى. Maka kita telah mengetahui wasilah yang pertama. إزالة الأسباب التي تؤدي وتذكر نسيان الأسباب التي والمصائب التي سبقت. Melupakan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan dan merupakan musibah-musibah yang telah berlalu. Qala Syekh Sa'di. Berkata Syekh Sa'di. Wa ma'rifatuhu anna ishtighal fikrihi fiha min bab al-'adath wal muhal. Dan dia mengetahui bahwasanya menyibukkan pikirannya dari apa yang telah berlalu ini termasuk hal-hal yang sia-sia, perkara yang menyedihkan, termasuk perkara yang mustahil. وأن ذلك حمق وجنون. Dan bahwa itu semua adalah perbuatan kebodohan dan kegilaan. فيجاهد نقلبه عن التفكر فيها. Sehingga dia memerangi dirinya untuk dari memikirkan itu semuanya. وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله. Dan juga memerangi hatinya dari perkara yang menjadikan dia cemas dari apa yang akan datang. انتهينا من الأمور الماضية والمكاره الماضية. Kita telah selesai dari perkara-perkara yang telah berlalu dan kesedihan yang telah berlalu. العلاج النافع نسيانها. Maka obat yang paling bermanfaat adalah melupakannya. وعدم تذكرها. Dan tidak mengingatnya. لأن تذكرها لا يفيد شيئا. Karena mengingatnya itu tidak memberikan faedah sedikit. Wa innama yajlibu al-hamma wal-gham. Hanya saja itu akan mendatangkan kesedihan dan kegundahan. Wa idza ja'a al-hamma wal-gham hasalat mafasid katsira sanatakallamu anha insyaallah. Dan apabila ada pada seseorang kesedihan dan kegundahan akan melahirkan mafsadat-mafsadat yang sangat banyak dan akan kita sebutkan di sini. Intaqala ila amrin akhar. Maka beliau berpindah kepada perkara yang lain. Wa huwa mujahadatul qalb. Yaitu memerangi hawa nafsu yang ada dalam hati. Min al-qalaq. Dari kesedihan. Lil umuri al-mustaqbalah. Pada umur atau perkara-perkara yang akan datang. Yatawahhamu al-faqr. Mungkin dia mengkhawatirkan kefakiran. Yatawahhamu al-khawfa wal-masa'ib wal-mashakil. Dia khawatir musibah-musibah dan yang lainnya. Wa yatawahhamu al-makarih allati qad tahsul lahu. Dan dia mengkhawatirkan hal-hal yang dia benci yang telah dia alami sebelumnya. Hal aqil. Maka seorang yang berakal. Yaqulu as-sa'di bi. Berkata as-sa'di di dalamnya. Fa ya'lamu anna al-umur al-mustaqbalah majhul ma yaqamu fiha min khair wa sharr wa amal wa alam. Sehingga dia mengetahui bahwa perkara-perkara yang akan datang adalah sesuatu yang tidak diketahui apa yang akan terjadi. Entah itu buruk atau baik, atau keburukan, entah itu harapan atau kepedihan. Wa annaha bi yadil aziz al hakim. Dan bahwa itu semua di tangan Allah al aziz al hakim yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Laisa bi yadil ibad minha syai'un illa as-sa'y fi tahsil khairatiha wa dafi madaratiha. Dan bukanlah di tangan hamba sedikit pun darinya kecuali seorang hamba berusaha untuk mewujudkan kebaikan-kebaikannya dan menghilangkan kemadaratan-kemadaratannya. Nastafidu min hadha ayyuhal ikhwah. Maka kita mengambil faedah dari ini, wahai ikhwah. Anna min akbar al-amrad. Subhanallah, ba'daha, ba'da al-dhikr, ba'da al-dhikr. Bahwasanya termasuk penyakit yang paling besar. أن تجعل الأفكار والخبرات والوساوس والتوقعات حقيقة. Bahwasanya engkau menjadikan perkara-perkara yang apa engkau khawatirkan tersebut itu seakan-akan sesuatu yang hakikatnya tak terjadi. والواقع الصحيح أنها أوهام وأفكار. Dan bahwasanya wakil nyata sesuatu yang benar itu adalah. ليست هذه المشكلة فقط. ليست هذه هي المشكلة فقط. Ini semuanya bukanlah masalah semata. Al-mushkilah tanbani 'alayha mushkilatun ukhra. Karena sebuah masalah, permasalahan ini akan terbangun dari haqa'iq waqi'iyah. Maka perkara-perkara ini yang mengkhawatirkan, yang pertama kami melakukan, jadikan ini seakan-akan nyata. Thumma tanbani al-mushkilah ats-tsaniyah, kemudian dibangun darinya muskilah yang lainnya. An tabniya ala hadhihi al-afkar masya'ira wa aqa'ida wa tarbuta hadhihi al-afkar biwuqu'i ba'dhi al-masa'ib wal akhtar wal makarih. Yang mana engkau membangun dari pemikiran tersebut, dari apa yang engkau pikirkan itu, perasaan-perasaan dan keyakinan-keyakinan yang engkau gabungkan pemikiran tersebut dengan kejadian musibah yang telah terjadi. Madha yahsulu lak? Maka apa yang akan terjadi atau apa yang engkau peroleh? Tajlis tantazir mata sayanzil albala, mata sataqa almusibah. Maka engkau diam berpikir, duduk, kapan akan turun musibah? Kapan akan terjadi musibah dan ujian? Mata sayahsulu laka almakruh? Kapan akan turun sesuatu yang engkau benci? Kapan terjadi? Khulasatu hadhihi almushkilah? Inti dari permasalahan ini, an ta'khudha afkaran wa wasawisa. Engkau mengambil pemikiran atau pikiran dan waswasah. Wa umuran tatawaqqa'uha. Dan perkara yang engkau khawatirkan. Fataj'aluha haqiqatan wa hiya fi asliha awham. Engkau menjadikan itu seakan-akan nyata walaupun sebenarnya itu adalah hanya dugaan saja. Thumma, kemudian tabni ala hadhihi al-awham umuran. Engkau bangun di atas dugaan-dugaan ini berbagai perkara. Fatadhallu tantazir mata sayanzilu bika al-makruh wal musibah. Kemudian engkau berada padanya, kapan akan turun musibah? Hadha min al-bala'. Maka ini semua adalah bala dan ujian. Wa min asbabil humumi wal ghumum. Dan sebab dari datangnya kesedihan dan kegundahan. Wa as'alukum su'alan. Dan aku akan menanyakan kepada kalian sebuah pertanyaan. Wa huwa li nafsi awwalan. Yang mana ini untukku pertama kali. Ma akthara al-asyya' allati tawaqqa'naha min al-makarih wa lam tahsul. Perkara apa yang telah kita khawatirkan namun tidak terjadi? Kam min umurin sayaqa' sayakun kadha wa lam yahsul min hadha syai'. Berapa banyak perkara yang kita perkirakan akan terjadi, terjadi ini dan terjadi itu, kita perkirakan namun setelahnya tidak terjadi sama sekali. Limadha? Mengapa? Li'annaha awhamun wa tawaqqu'atun wa takhawufat. Karena ini semua hanyalah dugaan-dugaan, kekhawatiran-kekhawatiran saja. Laisa ma'na kalamin. Bukan makna dari ucapanku ini. Ilgha'un nadhari ila al-awaqib wal ma'alat. Untuk kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang akan datang dari apa namanya dugaan-dugaan itu. Fa inna khassiyat al-aql wa ahammiyat al-aql hiya fi an-nadhari ila al-ma'alat kama yaqulu Ibnu Qayyim. Karena termasuk kekhususan akal dan kepandaian akal itu seorang melihat kepada apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Lakin laisa kullu nadharin ila al-awaqib yakunu maqbulan wa sahihan. Akan tetapi tidak segala sesuatu yang kita perkirakan terjadi itu bisa kita terima dan itu bisa dibenarkan. Wala yakunu mutahaqqiqan. Dan tidak pula itu akan pasti terjadi. Wa kadzalikal humum wal ahzan. Demikian pula kesedihan dan kegundahan. Ala anwa. Dengan berbagai macam jenisnya. Hunaka hammun wa huznun yaqudu ila tashihis sayri ila Allah. Hunaka hammun wa huznun yaqudu ila tashihis sayri ila Allah. Di sana ada kesedihan dan kegundahan yang mendorong seorang hamba dan mengantarkan hamba untuk kembali kepada Allah. Hunaka hammun yaj'aluka tusahhihu akhta'aka allati irtakabtaha sabiqan. Di sana ada kesedihan dan kekhawatiran yang menjadikanmu untuk mengoreksi dan membenarkan dari kesalahan yang telah engkau lakukan pada masa yang lalu. Hadza thamaratuhu maqbulatun wa mufidatun wa nafi'ah. Maka ini perkaranya sesuatu yang diterima dan bermanfaat. Lakin laisa hadha huwa al-maqsud fi al-humum wal ghumum allati nuhadhdhiru minha wa yuhadhdhiru minha asy-syekh as-sa'di wal ulama. Akan tetapi kesedihan yang seperti ini bukanlah yang dimaksudkan dan diperingatkan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di dan demikian pula para ulama selainnya. Wa laisa hadha huwa al-ham alladhi ista'adha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah kesedihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa laisa hadha huwa al-huzn alladhi ya'ti bihi asy-syaitan. Dan ini bukanlah kesedihan yang datang dari syaitan. الهم النافع الذي يقودك إلى الخير وينفعك ويجعلك تصحح أخطاءك. Kesedihan yang bermanfaat, yaitu yang mendorongmu untuk melakukan kebaikan dan membenarkan dari kesalahan yang engkau berbuat di masa lalu. Alham an takuna mahmuman kayfa tahdi an-nasa ila al-khair. Kesedihan yang bermanfaat itu apabila mendorong manusia untuk melakukan perkara yang bermanfaat. Yakunu dhihnuka wa fikruka mashghulan fi hidayati an-nasi wa naf'ihim. Pikiranmu senantiasa tersibukkan untuk memikirkan bagaimana engkau memberikan manfaat dan hidayah kepada manusia. Hadza babun akhar. Maka ini babnya yang lain. لكن نتكلم عن الهم والضيق والألم الذي يزيد العبد سوءا وشؤما وضيقا وضجرا. Akan tapi kita berbicara tentang kesedihan yang menjadikan seseorang semakin bertambah kesulitan dan keburukan yang ada pada dirinya dan semakin menambahkan kesempitan pada dadanya. سؤال مهم. Pertanyaan penting. كيف نستفيد من هذه الوسيلة الثامنة؟ Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari wasilah yang ke-8 ini? Awalan. Yang pertama. Yang bagi likulli abdin. Sepantasnya bagi setiap hamba. An ya'rifa ma hiya al-asbabul jalibatu lil-humum. Hendaknya dia mengetahui sebab yang bisa menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Wa ma hiya al-asbabul jalibatu lis-surur. Dan apa sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. الأسباب التي تجلب الهموم كثيرة. Sebab-sebab yang dengannya menghilangkan kesedihan sangatlah banyak. منها المعاصي. Di antaranya perbuatan kemaksiatan. والذنوب القلبية والبدنية والقولية. Perbuatan dosa baik itu di dalam hati dengan anggota badan ataukah ucapan. منها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. Demikian pula dari syaitan ar-rajim. فهو مصدر وسبب للهموم والحزن. Maka dia adalah sumber dan sebab terbesar datangnya kesedihan dan kegundahan. فمن اتبعه. Maka barang siapa yang mengikutinya. وسار ومشى معه. Dan berjalan bersamanya. أدخله في غابات من الهموم والغموم. Akan memasukkannya ke dalam hutan kesedihan dan kegundahan. Innaman najwa minasy syaithani liyahzuna alladziina aamanu. Allah Ta'ala berfirman, hanya saja an-najwa, bisik-bisik itu dari syaitan untuk menjadikan kesedihan untuk mereka orang-orang yang beriman. Arafna annasy syaithana harisun 'ala ijadil huzni wal hammi wal ghammi lana. Maka kita tahu bahwasanya syaitan mereka bersemangat untuk memasukkan kesedihan pada orang-orang yang beriman. Mal hal, kaifa natakhallasu min dhalik? Maka bagaimana solusinya dan bagaimana kita bisa berlepas darinya? Qala Allahu fi nafsil ayah. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat itu juga. Wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah. Dan dia tidaklah bisa memberikan madarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Dan hendaknya hanya kepada Allah orang-orang mukmin mereka bertawakal. قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ. Berkata As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirannya. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Untuk menjadikan orang-orang beriman mereka bersedih. قال. Beliau mengatakan. هَذَا غَايَةُ الْمَكْرِ وَمَقْصُودُهُ. Maka ini adalah puncak dari makar dan tujuan syaitan. Fa aqidatuka as-sahihatu bi'idznillah waltija'uka ila Allah yadfa'u 'anka humuma asy-syaitani wa ghumumahu. Maka akidahmu dan keyakinanmu yang sahih yang benar akan menjadikanmu terlindungi darinya dari kesedihan dan kegundahan itu. Wa qad dzakarna fi ad-durus as-sabiqah anna asy-syaitana ya'tiya bil-huzni lil-insani fi manamihi. وذكرنا حديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya syaitan mendatangi manusia di antaranya dalam mimpinya dan menggoda manusia sehingga menjadikan seorang itu sedih dan gundah. Dan telah kita sebutkan pula hadis bahwasanya ar-ru'ya min Allah, mimpi yang baik itu dari Allah dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Thanian, yang kedua. سنقفز صفحة كاملة. يحتاج العبد. Seorang hamba membutuhkan. أن يميز بين الأسباب الحقيقية الجالبة للهموم وبين الأسباب الوهمية. Hendaknya seseorang itu membedakan antara sebab-sebab yang hakiki yang bisa mendatangkan kesedihan dan sebab-sebab yang itu sifatnya hanya dugaan. Alal abdi an yahdhara min adh-dhunun as-sayyi'ah. Hendaknya seorang hamba dia berhati-hati dari dugaan-dugaan prasangka yang buruk. Wat tafsiratil khati'ah. Dan penafsiran-penafsiran yang salah. Ba'dun nas. Sebagian manusia. Kullu mawqifin yamurru bihi yufassiruhu tafsiran khati'an. Setiap kejadian yang dia lewati dia menafsirkannya dengan penafsiran-penafsiran yang salah. Ba'dun nas. Sebagian manusia. Tarabba ala al-awham wal khayalat fi babil humumi wal ghumum. Dia terdidik dan tumbuh dalam khayalan-khayalan dalam apa namanya yang bisa menjadikan dia kesedihan apa sedih dan gundah. Wa tarabba ma'ahu ahluhu wa auladuhu ala hadhihi at-tiba' wal akhlaq. Dan dia mendidik anak-anaknya dan keluarganya di atas sifat dan tabiat yang buruk ini. Fatajiduhum fi hayatihim ya'ishuna hamman wa ghamman wa alaman wa huznan. Maka engkau mendapati dirinya hidup dalam keadaan penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa sakit, kegundahan dan semisalnya. Wa yatrukuna katsiran min al-a'mal an-nafi'ah khaufan min umurin wahmiyah. Dan dia meninggalkan banyak perkara-perkara bermanfaat karena khawatir terhadap sesuatu yang sifatnya dugaan-dugaan semata. Tajidu ba'd al-usri wa ba'd al-aulad wal banat. Maka engkau mendapati sebagian keluarga, sebagian anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. Nufusuhum dha'ifah. Jiwanya lemah. La tataqabbalu adna mizah. Mereka tidak bisa menerima apa untuk diajak bercanda walaupun itu sedikit. Wa la tahtamilu asghara kalimah. Dan mereka tidak bisa menanggung atau menerima ucapan walaupun itu kecil. Ta'ti al-bintu ila ummiha. Maka seorang anak wanita datang kepada ibunya. Al-yawm qalu li fil madrasati kadha. Pada hari ini mereka mengatakan padaku di sekolah seperti ini. Al-yawm fa'alat ahadul zamilat ma'i kadha. Pada hari ini ada salah seorang temanku melakukan ini kepadaku. Wa tabki buka'an shadida. Dan anak tadi menangis dengan tangisan yang sangat. Nahtaju ila hananin wa lutfin wa rifqin ma'a abna'ina wa banatina. Sehingga kita butuh untuk berlemah lembut, berkasih sayang kepada anak-anak kita. Inda husuli ma yuhzinuhum wa yu'dhihim. Ketika terjadi sesuatu yang menjadikan mereka sedih dan takut. Lakinnana nahtaju ila tarbiyatihim wa taqwiyatihim. Akan tapi kita butuh untuk mendidik mereka dan menguatkan mereka. Hatta yakunu mutahayyi'ina mutahammilina lima ya'tihim. Sehingga mereka sudah apa namanya terbiasa dan siap untuk menghadapi sesuatu yang akan mereka hadapi setelahnya. Fa idza la'ibal waladu ma'a zumala'ihi wa hasala syai'un la ya'ti yabki ila al-bait. Sehingga apabila dia keluar rumah bermain bersama teman-temannya kemudian terjadi sesuatu dia tidak akan mudah untuk pulang dalam keadaan menangis. Idza kana syai'an 'adiyan. Apabila itu sesuatu yang sifatnya biasa. Yahtaju ila ta'wid. Maka butuh untuk membiasakan. بعض الأولاد ينشأ في بيته الحنان والدلال وكل شيء عنده. Sebagian orang, sebagian anak tumbuh dalam keadaan dia dimanja dan segala sesuatu telah dipersiapkan dan ada. يخرج يلعب. Maka dia keluar untuk bermain. يجد أنواعا من الناس. Maka dia mendapati banyak jenis manusia. ليس كل شيء على ما يهوى. ليس كل شيء على ما يهوى. Dan tidak setiap sesuatu yang dia hadapi itu sesuai dengan apa yang ada di apa yang dia inginkan. Fa idza kana abuhu lam yurabbihi at-tarbiyah al-jaddah. Maka apabila ayahnya tidak mendidiknya dengan pendidikan yang benar. Sayata'abu ibnuhu aw bintuhu li'anna nufusuhum dha'ifah. Maka akan menjadi letih dan capek anak tersebut karena jiwanya itu lemah. Yahtaj an nufahhimahu. Maka butuh kita untuk memahamkan mereka. Annahu min kharijil bab al-bait. Bahwasanya keadaan di luar rumah, di luar pintu ini. Yakhtalif an dakhilil bait. Berbeda keadaannya dengan yang di dalam rumah. Laysatil ardh mafrushatan bil wurud laka ayyuhal ibn haythuma dhahabt. Tidaklah bumi ini apa namanya terbentang lurus bagaimana engkau ingin untuk pergi ke mana saja. Laysa kullun nas sayu'amilunaka 'ala ma tuhib. Tidaklah setiap orang itu mereka bermuamalah kepadamu sebagaimana dengan apa yang kau inginkan. فتربية النفس وتربية الأهل وتربية الأبناء والبنات على قوة التحمل لما يأتيهم أمر مهم جدا حتى لا يصابوا بالهموم والغموم لأسباب تافهة. Maka mendidik jiwa ini, mendidik keluarga, mendidik anak-anak, dan menguatkan jiwa mereka agar mereka bisa menghadapi dari apa yang sesuatu yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang, ini adalah sesuatu yang sangat penting sehingga tidak mudah bagi mereka untuk mengalami kesedihan dan kegundahan. وهذه القضايا التي تحصل للأبناء والبنات والزوجات والأخوات قضايا متنوعة ليس لها حل واحد. Dan kejadian-kejadian ini yang terjadi di antara mereka anak-anak laki-laki, anak perempuan di kalangan para ummahat, ini bukanlah qadaya. ليس لها حل واحد وكلام واحد. Maka itu kejadian-kejadian tersebut tidak solusinya itu bukan satu saja dan keadaannya itu tidak sama, berbeda-beda itu keadaan dan solusinya. بعضها يحتاج الى تجاوز واغماض العين. Sebagian butuh untuk seorang berlebih-lebihan واغماض العين. Dan seorang terkadang butuh untuk membiarkannya dan seakan-akan kita tidak melihatnya. وبعضها يحتاج إلى تدخل خفيف من الوالدين. Dan terkadang itu kejadian butuh untuk orang tua itu masuk secara sembunyi-sembunyi. وبعضها أعلى من ذلك. Dan sebagiannya butuh untuk lebih dari itu. لكن المقصود كيف نتربى نحن وأهلنا وأولادنا وبناتنا على تحمل المصاعب والمشاق والآلام. Akan tapi bagaimana kita mendidik diri kita, anak kita, keluarga kita untuk menghadapi musibah yang mungkin akan kita alami. ومن أحوج ما يحتاجه الإنسان في هذا الزمان. Dan termasuk perkara yang paling dibutuhkan oleh seorang insan di waktu ini, di zaman ini. التقارب بين أفراد الأسرة. التقارب بين أفراد الأسرة. Yaitu mendekat, saling mendekat di antara anggota keluarga. راجع حياتك. Maka lihat kembali kehidupanmu. حاسب نفسك. Hitunglah kembali, introspeksi dirimu. أعد ترتيب بيتك. Ulangilah kembali pengaturan dalam keluargamu. كيف أنت مع أبنائك وكيف أنت مع بناتك؟ هل تحادثهم؟ هل تكلمهم؟ هل يكلمونك؟ Bagaimana engkau bersama anak laki-lakimu? Bagaimana engkau bersama anak perempuanmu? Apakah engkau sempat dan pernah mengobrol dengan mereka? هل بينكم الكلام المملوء بالود؟ والعطف والحنان والرحمة. Apakah antara engkau dengan anak-anakmu ada pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian dan rahmah di antara mereka? إذا حصل لزوجتك أو لابنك أو لبنتك شيء، هل بينكم العلاقة الرحيمة المملوءة بالود التي تساعد على أن يأتي أحدهم إليك يكلمك في شأنه ومشكلته؟ Apabila terjadi pada istrimu, pada anakmu sesuatu, apakah ada keterkaitan dan keterikatan antara dirimu dengan mereka dengan ikatan kasih sayang yang dengannya akan meringankan mereka dan menjadikan hilang kesedihan dan kegundahan mereka? Kam min tabaudin baina afradil usrah. Berapa banyak jauhnya hubungan antara anggota keluarga? Kana sababan fi masa'ib 'azimah. Itu adalah sebab dari musibah yang besar. Al-qurb. Maka kedekatan. اللطف kasih sayang الرفق kelemah lembutan الحب rasa cinta الحنان saling merangkul أسباب ووسائل adalah sebab dan sarana تساعد على استقرار البيت والأسرة yang akan membantu untuk terus berjalannya kehidupan berumah tangga. لو حصل لأحدهم شيء يؤذيه. Apabila terjadi pada salah seorang di antara mereka sesuatu yang menyakiti mereka. أو وقع أحد أفراد الأسرة في بداية الخطأ. Atau terjadi pada salah seorang anggota keluarga di awal mula munculnya kesalahan. إذا كان الأب رحيما والأم رحيمة والأخ رحيما. Apabila seorang ayah dia adalah seorang yang penuh kasih sayang, seorang ibu penyayang, seorang saudara itu penyayang. وبينهم الود والتفاهم. Dan di antara mereka ada kasih sayang dan saling memahami. سيجد نفسه تقبل أن يتكلم مع أحد أفراد الأسرة. Maka engkau akan dapati jiwanya itu siap untuk menerima nasihat atau masukan dari anggota keluarga yang lain. ليساعده في التخلص من المشكلة وهو في البداية قبل أن يقع في المصيبة الكبرى. untuk membantunya melepaskan diri dari permasalahan yang dia hadapi, yang dia sedang berada di permulaannya. فهذا أمر مهم جدا. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. أمر محزن جدا. من الأمور المحزنة جدا. Maka ini adalah termasuk perkara yang menyedihkan sekali. أن يحصل لزوجة من الزوجات مشكلة أو مصيبة أو أذية أو اعتداء فلا تستطيع أن تتكلم مع زوجها لشراسته وصعوبته وعدم تفهمه. Ketika terjadi sesuatu antara suami dengan istrinya, tidak memungkinkan bagi suami atau istri untuk berbicara karena sulitan untuk dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan karena tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Minal masaib, termasuk dari musibah, an yaqa'a, ketika terjadi syakhsun, seseorang fi khata'in, seorang terjatuh dalam kesalahan, yastati'u an yatakhallasa minhu idza u'in, yastati'u an yatakhallasa minhu idza u'ina bi idznillah, seseorang mampu untuk melepaskan diri dari permasalahan tersebut apabila dibantu bi idznillah, lakinnahu yaltafitu yaminan wa yasaran fala yajidu man yadh'u mushkilatahu 'indah, akan tetapi dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak melihat seorang pun yang dia bisa curahkan permasalahan tersebut kepadanya. Ma'al wabak, bersamaan dengan adanya wabah ini, wa julusin nasi fi buyutihim, dan manusia mereka duduk di rumahnya, wa infiradil abna'i anil usrah wal banat anil usrah, infirad kulla wahidin wahdahu, dan masing-masing mereka bersendirian dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, yahtajul amru ila ihtimamin balighin, maka perkaranya butuh untuk kita lebih perhatian kepadanya. Wa syaghlin lin nafsi wal ahli wal auladi wal banati bima yanfa', dan menyibukkan keluarga, anak-anak dengan sesuatu yang bermanfaat. Min al umur allati yanbaghi an natakhallasa minha aw min al umur allati tusa'iduna ala izalati al humum wal ghumum, termasuk perkara yang bisa membantu kita untuk melepaskan diri dari kesedihan dan kegundahan, at-takhallusu min kulli sababin yuz'ijuka aw yu'dhik, melepaskan diri dari segala sesuatu yang menjadikan engkau sedih dan gundah. Anta mushtarikun fi majmu'at WhatsApp aw Telegram, engkau bergabung di sebuah grup WhatsApp atau Telegram, fiha ba'dhun nasi akhlaquhum laysat jayyidah, padanya ada sebagian orang yang akhlaknya tidak baik, أناس لا يحسنون الكلام, sebagian orang pembicaraan perkataannya tidak baik, أناس ينزلون أمورا ليست جيدة, sebagian lagi mengatakan atau masukkan sesuatu perkara yang tidak baik, من ألزمك من أجبرك على البقاء في هذه المجموعة التي تسبب لك ألما وضيقا وهما وغما, apa yang mengharuskanmu untuk engkau tetap berada di grup ini yang menjadikan engkau sedih dan gundah, مكان يجتمع فيه بعض الناس, مكان يجتمع فيه بعض الناس, itu adalah tempat yang manusia mereka berkumpul padanya, ويتكلمون في امور لا تصلح, dan mereka berbicara pada perkara-perkara yang tidak ada kemaslahatan, وقد يحصل فيه الاستهزاء والسخرية والغيبة والنميمة, dan terkadang padanya terjadi saling olah, saling ghibah dan namimah, فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين, maka janganlah engkau duduk setelah disebutkan, diingatkan bersama mereka orang-orang yang zalim. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Jangan engkau duduk setelah datang peringatan bersama mereka orang-orang yang zalim. Fil WhatsApp wa Telegram mathalan. Di WhatsApp dan Telegram sebagai contoh, wada'u syai', mereka meletakkan sesuatu, ismuhu mughadarah, yang namanya mughadarah itu apa, keluar, yani leave, tinggalkan channel misalnya. تستطيع أن تضغط زرا بإصبع واحدة تقول هكذا وتخرج من هذه المجموعة. Engkau mungkin untuk meletakkan jarimu kemudian engkau sentuh keluar dari grup itu. أنا أضمن لك أنه لا أحد يمسك يدك لترجع المجموعة من جديد. Aku menjamin, enggak ada orang yang memegang tanganmu, jangan kamu keluar dari grup, enggak ada. فقط نية صادقة عازمة. Cukup engkau niat yang jujur dan benar. تقول هكذا فقط. Engkau cukup menyentuh seperti ini. ثم تقول الحمد لله نفس. Kemudian engkau bisa bernafas, alhamdulillah, lega. Wallahi ba'dhu al-majmu'at al-khuruj minha yastad'i ba'dhu al-majmu'at al-khuruj minha yastad'i syukra wal hamda. Sungguh sebagian grup-grup itu kalau kita keluar itu akan menjadikan kita bersyukur dan tenang, lega. Laisa wa hakadha ba'dhu al-majalis. Dan demikian pula sebagian majelis. Walau kanat ma'a ba'dhi al-afadhil. Walaupun bersama sebagian orang-orang yang mulia. Idza kanat tu'dhika wa tuqassi qalbaka wa tumridhuka fakhruj minha. Apabila padanya ada sesuatu yang menyakitkanmu, menjadikan hatimu keras, maka segera kamu keluar. Illam tastati' islahaha. Apabila engkau tidak mampu untuk memperbaikinya. Wa laisa ma'na dhalik. Dan bukanlah makna ini semuanya. At-takhallusu min al-ikhwah wal liqa'at an-nafi'ah. Engkau berlepas diri meninggalkan pertemuan-pertemuan dan apa berkumpul pada perkumpulan yang bermanfaat. Walaysa ma'na dhalik at-takhallus min liqa'atil usrah. Bukan maknanya engkau keluar berlepas diri dari perkumpulan keluarga. Hunaka mukhalatatun nafi'ah. Di sana ada perkumpulan yang bermanfaat. Wa hunaka mukhalatatun dharrah. Dan di sana ada perkumpulan yang mendatangkan kemadharatan. Wa hunaka mukhalatatun tastati'u an tanfa'a fiha thumma tansarif. Dan di sana ada perkumpulan yang engkau mampu untuk masuk kepadanya dan memberikan manfaat padanya. Laisal ilaju fit tadajjur minan nasi wa'tizaluhum. Wa'tizalihim. Laisal halu fi at-tadajjur minan nasi wa at-ta'affufi minhum wa'tizalihim. Bukanlah solusinya engkau itu keluar dari perkumpulan, dari pergaulan dengan manusia, kemudian engkau hidup sendiri meninggalkan manusia. Kathirun min al-i'tizal 'an al-ikhwati wa 'an al-afadhil sababun min asbabi adh-dhiq wal-qalaq wal-humum wal-ghumum. Mayoritas orang yang meninggalkan bersendirian dari ikhwah, bersendirian dari orang-orang yang fadhil, itu adalah sebab datangnya kesedihan dan kegundahan. Wa kam min insanin infarada 'an ikhwanihi. Berapa banyak seseorang yang dia menyendiri dari saudara-saudaranya. Wabta'ada 'anhum. Menjauhi mereka. Bihujjati wujudi ba'dil khalal 'indahum. Dengan alasan adanya apa sebagian bentuk kekurangan pada mereka. Wa 'asha ba'idan 'an ikhwanihi. Kemudian dia tinggal jauh dari saudara-saudaranya. Mu'tazilan lahum. Menyendiri dari mereka, terpisah dari mereka. La yukhalituhum hatta fil umuri nafi'ah. Tidak bergaul dengan mereka bahkan dalam perkara yang bermanfaat. Fakanatin natijatu. Maka hasilnya. Dha'ufa ilmuhu. Ilmunya menjadi lemah. Wa qalla imanuhu wa dha'ufa imanuhu. Imannya juga menjadi lemah. Wa dha'ufat istiqamatuhu. Istiqafahnya juga melemah. Wa aktharu 'ishatihi 'ala hadhihi al-ajhizah. Dan kebanyakan kehidupannya itu di atas alat-alat elektronik ini. Wa kullu yawmin wa huwa yabta'idu 'anil khairi wa huwa la yash'ur. Dan setiap hari dia menjauh dari kebaikan dalam keadaan dia tidak sadar. Hunaka unasun. Di sana ada sekelompok manusia. Wajadu dhiqan wa adan min mukhalatati ba'dhi an-nas. Mendapati rasa sempit tatkala bergaul dengan manusia. Madza fa'alu? Apa yang mereka lakukan? Qarraru al-izlata wal ibti'ada 'an ikhwanihim. Maka dia melakukan izlah, yaitu menyendiri dan menjauh dari saudara-saudaranya. Walakinnahum lam ya'tazilu al-'alam kulluhu fi hadha al-jihaz. Lam ya'tazilu al-'alam kulluhu fi hadha al-jihaz. Namun dia tidak menyendiri dalam seluruh kehidupannya di atas alat ini, HP atau yang semisalnya. Khurujuka ila al-majalis al-mubahah. Keluarnya engkau kepada majelis-majelis yang mubah. La'ibuka al-al'ab an-nafi'ah al-badaniyah ma'a ikhwanik. Engkau keluar untuk bermain dengan saudara-saudaramu dengan permainan-permainan yang diperbolehkan, misalnya olahraga. Khurujuka ila al-barri aw ila al-ghabati aw ila al-hadiqati aw ila al-bahri ma'a ahlika ba'idan 'anil munkarat. Keluarnya engkau ke pantai, ke hutan atau ke tempat wisata yang lainnya bersama keluargamu. Khairul laka min al-i'tizal alladhi yadhurruka bitadrij. Maka itu lebih baik daripada engkau menyendiri dan memisahkan diri dari saudaramu sedikit demi sedikit. Wal aksu hunaka asnafun minan nas. Dan sebaliknya di sana ada sebagian kelompok dari manusia. Yabhathuna 'anis sa'adati bihurubihim min al-buyut. yabhathuna 'anil sa'adah bihurubihim min al-buyut, yahrubu min baytihi, yahrubu min zawjatihi, yahrubu min awladihi wa yabhathu 'anil sa'adati 'inda asdiqa'ihi wa rifaqihi. Sebagian manusia mereka mencari kebahagiaan dengan menghindari rumah, menghindari keluarga, menghindari anak-anak dan keluar dari rumahnya. Fa'adha'u ba'd al-huquq wal wajibat, sehingga dia menelantarkan sebagian hak-hak dan kewajiban. Wajarrahum dzalika ila ba'd al-akhtha'i wal munkarat, dan mengantarkannya kepada sebagian bentuk kesalahan. Man lam yas'ad fi baytihi lan tus'idahu ad-dunya bi asriha, barang siapa yang tidak bahagia di dalam rumahnya, dia tidak akan bahagia di dalam kehidupan dunianya. Wa nasihatun min hadzal maqam ila kulli ummin wa kulli zawjatin, maka nasihat di kesempatan ini kepada setiap keluarga dan setiap ibu. Ij'ali baytaki muraghiban li baqa'i zawjiki fi baytiki, jadikanlah rumahmu itu sebagai tempat yang menyenangkan bagi keluargamu untuk tinggal padanya. Ij'alil baita muhayyan liistiqraril zawj wa baqa'ihi wa hubbihi wa rahatihi wa raghbatihi lil baqa'i akthar wa akthar, jadikan rumah itu menjadi tempat yang suamimu itu betah untuk tinggal di dalamnya dan senang untuk terus berlama-lama berada di rumah. Hunaka azwajun la yu'jibuhum syai, di sana ada para suami yang dia tidak senang dengan segala sesuatu apapun. Mahma ijtahadat zawjatuhu la yu'jibuhu syai, walaupun istrinya sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak menyukainya. Wa hunaka azwajun muqassiruna fi huquqi zawjatihim wa yutalibuna bi huquqihim min zawjatihim, dan di sana ada sebagian suami yang mereka bermudah-mudahan tidak memenuhi hak-hak istrinya, namun dia meminta hak-hak atas istrinya untuk dia. Haula'i laysa al-kalam fihim, la natakallam anhum haula, maka mereka ini kita tidak berbicara tentang mereka ini. Natakallamu an zawjin, maka kita berbicara tentang suami. Jayyidin fil jumlah, yang mereka ini adalah orang-orang baik secara global. Yarji'u ila baytihi min 'amalihi, dia kembali ke rumahnya dari kerja. Yahtaju ila ar-rahah, maka butuh untuk istirahat. Yahtaju ila al-hudu', dia butuh untuk ketenangan. La yahtaju ila kathrati at-tahqiq wa at-tadqiq wa al-as'ilah wa al-munaqashah, dia tidak butuh untuk sesuatu yang sifatnya detail, rinci, tidak butuh untuk banyak bicara dan banyak munaqashah, diskusi. Yahtaj ila an tafhama zawjatuhu madha yurid, madha yarghab, dia ingin istrinya itu memahami dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia maui. Raja'a ila baytihi sa'at thaniya wan nisf qabla adh-dhuhr, qabla al-'asr. Sa'ah? Qabla al-'asr bi sa'ah. Seorang pulang ke rumahnya sebelum asar, setengah jam sebelum asar. Yahtaj an ya'kula ba'd al-akl thumma yartah qalilan ila al-'asr. Maka seorang suami itu butuh mungkin dia makan sedikit dari makanan kemudian istirahat sambil menunggu salat asar. Kaifa tuhayyi'u az-zawjata lahu al-makan liyanama wa yartaha wa yaquma ba'da dhalika li salatihi? Maka bagaimana istri itu menyiapkan untuknya tempat dia bisa istirahat, bisa tidur dan bisa mempersiapkan diri untuk salat asar. Tuhayyi' lahu al-makan qabla wusulihi. Maka seorang istri menyiapkan tempat untuknya sebelum dia pulang. تأخذ الأولاد حتى لا يزعجونه. Maka dia mengambil mengkondisikan anak-anaknya sehingga tidak bising atau berisik. لا تفتح باب النقاشات ولا الأسئلة. Engkau ataupun seorang istri jangan membuka bab banyak bertanya atau banyak diskusi. بعض الناس لا يبحث إلا عن هذا. Sebagian manusia tidak mencari hal seperti ini. يرجع إلى البيت وهو في الطريق مهموم كيف سيصل وماذا سيحصل له. Dia sedang berada di jalan mau pulang ke rumah, dia sudah berpikir nanti apa yang akan terjadi di rumah, apa yang akan dilakukan di rumah dan seterusnya. La atakallamu an faragh, kita tidak la atakallam min faragh hakadha, kita tidak berbicara omong kosong seperti ini. Hadhihi halatun waqaftu 'alayha bi nafsi, ini adalah keadaan yang aku dapati secara langsung pada diriku. Ba'dhu al-azwaj 'indahu zawjatan, sebagian suami mereka memiliki dua istri. Yuhibbul ula akthar, mencintai istri pertama lebih. Li umurin adidah wa asbabin kathira, karena perkara-perkara yang banyak dan sebab-sebab yang bermacam-macam. Lakinnahu yartahu inda thaniyah, akan tapi dia sedang istirahat kepada istri yang kedua. Kenapa? Limadha? Limadha? Kenapa? Yabhathu anil hudu' faqat, karena dia menginginkan ketenangan. Tilka tasna'u at-ta'am masyaallah al-ula, yang istri pertama kalau masak itu makanannya masyaallah. Wa indaha min al-jamal akthar min ath-thaniyah, dan padanya ada kecantikan itu lebih banyak dibandingkan istri kedua. Wa indaha umurun katsirah la uhibbu an ufassilaha, dan pada istri pertama ada banyak perkara-perkara kebaikan yang kami tidak ingin untuk merincinya. Lakinnahu yadhhabu ila ath-thaniyah, akan tapi dia malah pilih pergi ke istri kedua. Wa yartahu indaha, dan bisa istirahat tenang di sisinya. Kullu dhalik, semuanya itu min ajli an yanama hadian, karena dia ingin tidur dengan nyenyak dan tenang. Biduni izaj wa mashakil, tanpa ada apa berisik atau permasalahan yang banyak. Law anna tilka al-ula, andaikan istri pertama itu aslahat dhalika al-khata, memperbaiki kesalahannya. Qul li kayfa sayakunu halu az-zawj, maka lihatlah bagaimana suami itu akan berubah. Fa hunaka umurun la tafhamuha az-zawjah, di sana ada perkara-perkara yang mungkin tidak bisa dipahami oleh seorang istri. Wa hunaka umurun la yafhamuha az-zawj, dan di sana ada perkara-perkara yang juga tidak dipahami oleh seorang suami. Wa hadha babun tawilun, dan ini permasalahan yang banyak, yang panjang. Yahtaju ila dawratin khassah, yang mungkin butuh pada satu daurah khusus. Min asbabis sa'adah, termasuk sebab kebahagiaan. Wa izalatil humumi wal ghumum, dan hilangnya kesedihan dan kegundahan. Ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alayha, mengetahui tentang diri kita apa yang baik untuknya dan apa yang buruk untuknya. Tazkiyatun nufusi min a'zamul min a'zamil maqasid, mensucikan diri dari maksud yang terbesar. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung seorang yang mensucikan dirinya. Zakatun nufusi hiya al-falahu wan-najatu wal-fawz, kesucian jiwa itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan kemenangan. Salamatul qulubi min a'zamil matalib, min a'zamil matalib wa ahammil matalib allati, salamatul qulubi min a'zamil matalib wal maqasid, keselamatan hati itu termasuk apa maksud dan tujuan yang terbesar. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, sebagaimana Allah sebutkan pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali hati yang selamat. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما في صحيح مسلم, sebagaimana dalam Sahih Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan fisik kalian, tidak pula kepada apa suar bentuk-bentuk kalian, namun yang Allah lihat itu adalah hati-hati kalian. Qalbuka ahammu wa aghla ma tamlik, hatimu adalah sesuatu yang terpenting dan sesuatu yang paling berharga pada dirimu. La taj'alhu yatalattakh wa yatawassakh bi kulli shay, jangan engkau jadikan dia kesana kemari tanpa sesuatu. Hafiz 'alayh, jagalah hatimu. Nafsuka allati bayna janbayk, dirimu yang berada di dalam apa ruhmu yang ada di dalam hati, di dalam dirimu ini. Ihris ala tazkiyatiha wa tanzifiha wa tahdhibiha, semangatlah engkau untuk mensucikannya, membersihkannya dan melatihnya. Syai'un yadhurru nafsaka wa yu'limu qalbaka ibta'id anhu, sesuatu yang menyempitkan hatimu dan menyedihkan hatimu, jauhkan itu. Min aqwalin wa a'malin wa i'tiqadatin wa dhununin wa tasawuratin wa afkarin wa ghairi dhalik, baik itu berupa ucapan apa perilaku atau hal-hal yang semisalnya, jauhkan itu semua. Alaina jami'an ayyuhal ikhwah an nahdhar min khuluqin dhamim, maka hendaknya kita wahai ikhwah semuanya berhati-hati dari akhlak yang tercela. Wa huwa jarhu masha'iril akharin, yaitu melukai perasaan orang lain. Wa adhiyatuhum, menyakiti mereka. والتسبب في دخول همومي والغموم عليهم, dan menjadi sebab masuknya kesedihan dan kegundahan pada mereka. علينا ان نضبط اقوالنا وتصرفاتنا وافعالنا, hendaknya kita menjaga ucapan kita, perbuatan kita dan muamalah kita. اياك ان تكون سببا لاذيه شخص او زوجة او ولد او اب, berhati-hati engkau jangan sampai engkau menyakiti orang lain, menyakiti apa istri atau anak atau orang lain. Qad takunu al-adhiyatu biqawlin, terkadang apa menyakiti orang lain itu dengan ucapan. Qad takunu bifi'lin, atau dengan perbuatan. Qad takunu biistihza'in wa sukhriyatin, terkadang dengan olok-olok. قد لا تكون بذلك كله. Dan terkadang tidak dengan itu semuanya. ولكن تكون الأذية من نوع آخر من نوع آخر يغفل عنه كثير من الناس. Dan terkadang apa menyakiti orang lain tersebut dengan apa cara yang lainnya. وهو جفاف المشاعر. Yaitu rasa kaku, sikap kaku dalam sebagian perasaan yang kaku. والبرود في التعامل. Bersikap dingin dalam hal muamalah. وعدم التفاعل مع المواقف التي تستحق ذلك. Dan dia tidak bersikap sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. أصيب ابنك بجرح. Anakmu mendapatkan sebuah luka. يحتاج منك إلى أن تنظر إلى جرحه، أن ترقيه، أن تضمه إليك. Engkau butuh mungkin untuk menyentuh bagian yang lukanya itu atau engkau merangkulnya atau mendekapnya. أصيبت زوجتك وهي تطبخ بجرح أو بألم أو بشيء من ذلك. Istrimu ya mengalami luka karena memasak dengan sebuah luka atau yang semisalnya. تنظر إليها. Maka engkau melihat kepadanya. أنت ساكت. أدعو لها. Engkau dalam keadaan diam, hendaknya kau berdoa. Ashirha an al-alam alladhi yu'limuha yu'limuk. Jadikanlah engkau kondisikan dirimu bahwasanya seakan-akan rasa sakit yang dia alami itu juga menyakitkan dirimu. Laisa tamalluqan wa kadiban. Laisa min babit tamalluq wal kadib faqat. Tidak hanya sekedar dusta atau yang semisalnya. Wa innama awwid nafsak wa jahid nafsaka an yakuna laka syu'uran tijaha ma yahsul lil akharin. Akan tapi hendaknya engkau melatih tenggang rasa yang ada dirimu, engkau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. La tata'amal ma'al mawaqif al mu'athirah biburud wa hudu'. Jangan engkau bersikap dalam beberapa kesempatan, beberapa kejadian seakan engkau itu seorang yang tenang, seorang yang bersikap dingin. Yurwa wallahu a'lamu bi sihhatihi. Diriwayatkan dan wallahu a'lam tentang kesahihannya. أن عائشة عندما اتهمت bahwasanya Aisyah tatkala beliau dituduh بما برأها الله منه dengan sesuatu yang Allah mensucikan dan melepaskan dirinya dari tuduhan itu كانت تبكي بكاء شديدا beliau hampir-hampir menangis dengan tangisan yang sangat وهذا في الصحيحين ثابت dan ini ada di dalam kitab di sahihain لكن الذي يروى akan tapi yang diriwayatkan أن امرأة جاءت وعائشة تبكي bahwasanya ada seorang wanita datang dalam keadaan Aisyah menangis. Wahia la tadri limadha tabki Aisyah. Dalam keadaan dia tidak tahu mengapa Aisyah menangis. Fakanat tabki ma'aha. Maka wanita tadi ikut menangis bersamanya. Falam tansa Aisyah hadha al-mawqif. Lam tansa Aisyah hadha al-mawqif al-mu'athir. Maka Aisyah tidak melupakan kejadian ini. Fa al-mawaqif tahtaju minna ila an natafa'ala ma'aha bi syu'urina. Sebagian kejadian kita butuh untuk ikut sekadar ikut merasakan apa yang terjadi. وقد حذرتكم سابقا من قول ما شاء الله عند المصيبة أو المشكلة أو الألم. Dan telah kita sebutkan sebelumnya tentang ucapan masya Allah tatkala terjadi musibah atau yang semisalnya. تذكرون هذا؟ Kalian ingat tentang ini? أرجو ألا أسمعها منكم. Aku harap aku tidak mendengar lagi mendengar dari kalian. في غير موضعها الصحيح. في غير موضعها الصحيح. Tidak mendengar dari kalian diucapkan bukan pada tempatnya. Ana atika bi yadi maqtu'ah thumma taqulni ma sha Allah. Inama atika bi yadi mathalan maqtu'ah thumma ma sha Allah. Misalnya beliau datang dalam keadaan tangannya terpotong atau terluka, engkau katakan masya Allah. Masya Allah indana tusawi mantap. Karena di tempat kita kadang masya Allah itu untuk sesuatu yang bagus mantap. Fantabihu li hadha. Maka perhatikan ini. مما نختم به أمران. Perkara yang kita tutup dengannya dua hal. التخلص من الموانع الوهمية والأعذار الخيالية. Melepaskan diri dari perkara yang sifatnya khayalan dan dugaan semata. والأفكار السيئة. Dan pemikiran-pemikiran yang buruk. التي تسيطر على الفكر والذهن. Yang menguasai pemikiran dan benak kita. وتمنع من الإقدام على الأعمال النافعة. Dan menghalangi kita untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. لا تحدث نفسك بالأفكار السيئة. jangan engkau berbicara dengan dirimu dengan hal-hal yang buruk. ولا تكثر من الحواجز والموانع الوهمية. Dan jangan engkau memperbanyak hal-hal yang bisa menghalangimu berupa hal-hal yang buruk tadi. بعض الناس sebagian manusia لا تكاد تطلب منه عملا لا تطلب منه عملا إلا واحتج عليك بأعذار وهمية. Sebagian orang engkau tidak bisa meminta padanya untuk melakukan sesuatu melainkan dia menyampaikan udzur dengan hal-hal yang sifatnya dugaan semata. وبعضهم كلمته tidak bisa tidak boleh. Sebagian orang itu biasa mengatakan tidak bisa tidak boleh. هل يمكن أن نصنع كذا؟ لا يمكن tidak boleh. Apakah tidak boleh? Jadi seorang mengatakan misalkan ada orang lain bilang, apa kamu bisa melakukan ini? Dia sering mengucapkan tidak bisa atau saya tidak boleh. Fahwa yastas'ibu kulla syai. Maka dia menyerah terhadap segala sesuatu. Wala yuridu an yatahammala ayya mas'uliyah. Dan dia tidak ingin untuk memikul tanggung jawab apapun. Wa ibaratuhu fiha at-tadajjur. Ibaratuhu fiha at-tadajjur. Dan ungkapannya dia itu seakan dia itu sedang dalam keadaan sempit. Wastis'abul umur. Dan dia merasa perkaranya itu semuanya sulit. Wal ajz. Dia merasa dia lemah. Hadza la yumkin. Ini tidak mungkin. Hadza mustahil. Yang ini mustahil. Wa tajiduhu yatakallam 'anil umur bi nadratin laysat fiha at-tafa'ul. Dan engkau melihat dia berfikir dengan sesuatu tanpa adanya rasa optimis. Al umur kulla yawmin ila aswa. Dia melihat perkara itu setiap hari bertambah buruk. Ana la ahadu yafhamuni. Tidak ada seorang pun yang memahamiku. La ahada yafhamuni. Tidak seseorang yang mengerti diriku. Masya Allah. Kau mengatakan Masya Allah. Hadeh, Masya Allah Indonesia. Masya Allah ini dengan istilah kita. Hal anta matika, matematika? Hal anta matematika? Riyadiyat, la yumkin an nafhamaka? Apakah dirimu itu seakan apa banyak hitungan sehingga kita harus memahami dirimu? Ba'dhun nasi, sebagian manusia, akhlaquhu sayyi'ah, akhlaknya itu buruk. Ara'uhu gharibah, pemikirannya itu aneh. Afkaruhu ba'idah 'anil waqi', pemikirannya itu jauh dari kenyataan. Tiba'uhu la tutaq. Maka tiba'uhu la tuqbal wa la tutaq. Tabiatnya itu tidak bisa menerima. Akhlaquhu la yusbaru 'alaiha. أخلاقه لا يصبر عليها. أخلاقnya itu seorang tidak bisa bersabar darinya. ثم يأتي وهو متألم ومتضجر ومتضايق ويقول أنا لا أحد يفهمني. Kemudian dia datang dalam keadaan merasa sempit, mengeluhkan keadaannya, mengatakan tidak ada seorang pun yang memahami aku. Subhanallah. Subhanallah. لا أحد يفهمك. Tidak ada seorang yang memahamimu. هل أنت رياضيات matematika. Apakah anda itu seorang yang ahli matematika? Riyadiyat indakum sana wala sana? Riyadiyat? Nadif riyadiyat. Olahraga. Nadif hisab. Riyadiyat. Sulit. Sa'ab. Hal ya sa'ab am sahla inda nas? Sa'ab. Hal huwa mithluhu la yastati' an-nas an yafhamunahum? Hal wasal ila hadhihi al-hala? Itu maksudnya seakan-akan itu seperti pelajaran matematika apa sulit dipahami gitu. La yafhamuna kalima limadha? Li'annaka sa'ab mithla riyadiyat. Jadi tidak ada yang memahamimu karena seakan-akan kamu itu seperti pelajaran matematika yang sulit dipahami. يحتاج إلى ورقة ونحسب حتى نفهمك. Butuh di kertas ditulis, dirinci satu persatu. أخلاقك سيئة يا أخي. Akhlakmu itu jelek wahai akhi. آراؤك غريبة. Pemikiranmu itu aneh. صحح نفسك. Maka perbaiki dirimu. اجعل احتمالا أن تكون أنت المخطئ. Maka jadikan kemungkinannya itu yang salah ada pada dirimu. Kullun nas kulluhum mukhti'un, kulluhum mukhti'un. Apakah seluruh manusia itu salah? Anta 'ala sawab. Dan kemudian kamu sendiri yang benar. Indana hadithun nakhtimu bihi wa nawaddu an naktubahu wa nahfadhahu. Maka kita ada hadith yang kita akan menutup dengannya dan kita ingin untuk bisa menghafal dan menulisnya. Wa huwa min ad'iyatin naum. Yaitu ini termasuk doa tidur, zikir tidur. Rawahu Abu Dawud wal Hakim. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim. An Abi Al-Azhar. Dari Abu Al-Azhar. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza akhadha madja'ahu min al-lail. Akhadha. Kana. Aw. kana idza akhadha madja'ahu min al-lail, adalah beliau ketika berbaring di pembaringannya di malam hari. A'id maratan ukhra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berbaring di pembaringannya di malam hari, qala, beliau membaca bismillah, bismillah, wada'tu jambi, aku meletakkan badanku, wada'tu jambi, aku meletakkan badanku, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku, Allahumma ighfir li dhanbi, ya Allah ampunilah dosaku, wa akhsa syaitani, dan hinakanlah syaitanku, wa akhsa syaitani, dan hinakanlah syaitanku, wa fukkarihani, lepaskanlah gadaianku, wa fukkarihani, lepaskanlah gadaianku, wa thaqqil mizani, dan beratkanlah timbanganku, wa thaqqil mizani, dan beratkanlah timbanganku, waj'alni fin nadiyil a'la, dan jadikanlah aku berada pada derajat yang tinggi, waj'alni fin nadiyil a'la, dan jadikanlah aku berada pada derajat yang tinggi, Allahumma ighfir dhanbi, Allahumma ighfir dhanbi. هذا الحديث علاج لمشكلتنا التي نحن فيها وهي الهموم والغموم. Hadis ini atau doa ini adalah obat dari permasalahan yang kita hadapi berupa kesedihan dan kegundahan. بعض الناس, sebagian manusia, يكون عنده ذنب يتذكره دائما, dia memiliki dosa yang dia senantiasa mengingat-ingatnya, ويجلب له الهم والغم, yang menjadikan dia terus berada dalam kesedihan dan kegundahan, الذي يضره ويفسد عيشته وحياته, yang memadharatkan dia dan merusak kehidupannya, عندما ينقلب إلى النوم ويريد النوم, maka tatkala dia ingin untuk tidur, فيدعو الله ويسأله المغفرة, maka dia berdoa kepada Allah dan meminta ampunan, ويعلم أن له ربًا غفورًا أن له ربًا غفورًا رحيمًا يغفر الذنب, dan dia mengingat bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun yang mengampuni segala dosa. Hadza yusa'iduhu 'ala at-takhallus min humumihi fi hadzal bab. Maka ini membantu dia untuk melepaskan dirinya dari kesedihan dalam bab ini. Wa hunaka hammun, dan di sana ada kesedihan. Yusibul 'abda, yang menimpa seorang hamba. Idza tadzakkara dhanbahu, apabila mengingat dosanya. Lakinnahu yakunu sababan ila ta'atillahi واستغفاره وإنابته والتصدق وقيام الليل وتكفير السيئات بالطاعات. Di sana ada kesedihan yang mendorong seorang hamba untuk menjadi seorang yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah, semakin taat kepada Allah, menegakkan qiyamul lail dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. إذن الهم الذي يصيب الإنسان بسبب ذنوبه نوعان. Oleh karena itu kesedihan yang dirasakan oleh seorang hamba dikarenakan dosanya ini terbagi menjadi dua. Hammun yakunu sababan fi jalbi dhiqi wadh-dhajari min duni islahil hal. Kesedihan yang menjadikan seorang merasa sempit, merasa apa sengsara, dan dia tidak memikirkan bagaimana solusinya. Fahadha yajibu at-takhallus minhu. Maka hal ini wajib bagi seorang untuk melepaskan diri darinya. Wal inshighalu bis-sababin nafi', dan hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan sebab-sebab yang bermanfaat. Al-jumlah tsaniyah fi hadha ad-du'a, jumlah yang kedua dari doa ini, wakhsa aduwi, wakhsa syaitani, dan hinakanlah syaitanku, ay ij'alhu matrudan anni wa mardudan an igwa'i, ij'alhu dhalilan haqiran matrudan an igwa'i wa idhlali, jadikanlah dia jauh dariku dan dari menggoda diriku. Qala wa fukkarihani, dan wa fukkarihani, dan lepaskanlah gadaianku, ay khallis raqabati an kulli haqqin alayya, lepaskanlah tanggung jawabku atau melepaskanlah pundakku dari berbagai tanggungan atau tanggung jawab yang ada pada diriku. An-nafsu marhunatun bi'amaliha. Jiwa ini mereka tergadaikan dengan amalan-amalan dan tanggung jawab. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap jiwa itu dengan amalannya mereka ini tergadaikan. Wa fakkur rahni an tukhallisahu mimman wada'tahu 'indahu bisabab ad-dain. Dan melepaskan gadaian di sini di antaranya yaitu melepaskan tanggung jawabnya berupa hutang. Fa anta tad'u wallaha an yukhallisa raqabataka min dhunubiha wa sayyi'atiha wa ma yu'dhiha wa yadhurruha. Maka engkau berdoa kepada Allah agar melepaskan dirimu, melepaskan pundakmu dari berbagai dosa, kesalahan, wa min kulli humumiha wa ghumumiha. Dan dari segala kesedihan dan kegundahannya. Wa idza tarada aduwaka wa adallahu wa akhsa'ahu faqad khallasaka min asy-syaitani alladhi yuhzinuka wa yu'dhik. Wa idza tarada 'anka asy-syaitan wa adallahu. Dan apabila syaitan menjauhkanmu dan idza khallasaka Allah min asy-syaitan wa adallahu wa taradahu faqad takhallasta min humumin 'azimah. Dan apabila Allah telah melepaskan dirimu dari syaitan dan telah menjauhkannya dari dirimu, maka engkau akan terlepas dan terbebas dari kesedihan dan kegundahanmu. Wa thaqqil mizani. Dan beratkanlah timbanganku. Idza thaqulat mawazinuka bit ta'ati wal hasanat kunta minal muflihin fi 'ishatin radiyah. Apabila timbangan amalan solehmu itu berat, maka engkau akan hidup dengan kehidupan yang penuh keridhaan. Kama fi surat al-Qari'ah fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sebagaimana di dalam surat al-Qari'ah, maka dia berada di kehidupan yang penuh ridha. Qala waj'alni fin nadiyil a'la. Dan jadikanlah aku pada derajat yang tinggi. Ay ij'alni min al-mujtami'in fil mala'il a'la min al-mala'ikah. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang berkumpul di derajat tertinggi bersama para malaikat. Hadza subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa a'dhuruna in kunna qad atalna alaikum. Dan saya minta uzur karena telah panjang bersama antum. Barakallahu fikum.